بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Pak Ustaz, apa hukumnya seorang muslim bekerja membangun gereja? Syukran Ustaz. Kenapa antum enggak bangun masjid? Kalau bisa bangun masjid, kenapa bangun rumah ibadah yang lain? Tasian, apa hukumnya kalau dia sadar dengan apa yang digunakan itu dan sebagainya, maka maaf, bisa berhukum haram dia. Bisa berhukum haram. Paling darurat jadi makruh dia. Paling darurat. Tapi dahsyatnya, mohon maaf, dahsyatnya apa? Paling dahsyat adalah lebih dekat ke hukum haram dibandingkan hukum makruh ya. Awas. Karena orang bisa beribadah di situ, bisa nyaman ibadahnya, bisa musyriknya nyaman. Karena antum yang berikan fasilitas. Kalau antum gak bangunkan, gak akan jadi mereka ibadah di situ. Tapi karena anda fasilitasi, karena anda kemudian bangunkan, karena anda kreasikan, bahkan nyaman dia di situ, tenang ibadahnya, anda berkontribusi akan ketenangan ibadah yang dimaksudkan. Maka kalau kita menggunakan pendekatan akidah, bukan hanya pendekatan muamalah, akidah ini penting karena menentukan bagaimana muamalah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya lebih memberikan dorongan agar anda meninggalkan yang seperti itu. Karena rezeki anda sudah diatur oleh Allah. Akan diberikan, tinggal kita berikhtiar aja. Ikhtiar anda bisa milih. Kalau anda bisa memilih yang baik, kenapa anda memilih yang buruk? Cobalah tinggalkan yang demikian, cari yang baik-baik. Tapi kan Ustadz itu sangat menentukan profesi saya. Tidak, yang ngatur rezeki Allah. Cari coba, begitu anda tinggalkan, anda dapat yang lain lebih baik. Insya Allah, kalau bisa mengerjakan yang baik, kenapa anda memilih yang buruk? Paham ya? Anda bisa mendapatkan order yang baik, cari ini, cari itu, anda dapat. Jadi jangan sampai anda gunakan tangan-tangan anda untuk melakukan perbuatan yang Allah sangat tidak menyukainya. Paham ya? Nah, tadi saya katakan bentuk makruh itu dalam suasana yang berbeda, bukan di kita. Saya katakan di sini karena kondisinya kita kebanyakan muslim, lapangan kerja banyak dan sebagainya. Ada orang tinggal di satu tempat, keadaannya tidak seperti kita. Dia minoritas, keadaannya bahkan tidak ada masjid kadang-kadang, cuma 1-2 dan sebagainya. Pekerjaan kemudian dituntut demikian, kalau tidak dia kerjakan mengancam keberadaannya. Maka dia kerjakan dengan keadaan terpaksa. Kalau yang demikian sifatnya darurat, tapi jatuh hukum makruh di dalamnya. Paham? Baik. Allah Ta'ala alam bisawab. Jangan takut tentang rizki ya. Jangan takut. Rizki itu sudah diatur oleh Allah. Tidak akan pernah tertukar. Quran surah ke-51 ayat 22. Ya. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ. Di langit, rizki kita sudah ditentukan oleh Allah. Dan dijanjikan akan diberikan. Ya Allah sudah berjanji. Kalau rizki antum belum diberikan, antum gak akan meninggal, teman-teman. Jadi rizki itu akan diberikan, begitu sempurna rizkinya baru meninggal. Tinggal anda berikhtiar. Caranya ikhtiar, ayo bekerja. Quran surah kedua, 168. يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا. Hei, orang-orang yang telah menyatakan dirinya sebagai manusia, nas manusia. Ayo, kalau ingin mendapatkan rezeki, kerja. Kerja ikhtiar. Kerjanya dengan cara yang halal dan baik. Lihat kata Quran, halal dan baik. Halal dan baik. Tadi rezeki anda itu ketika dikerjakan, halal tidak. Baik tidak, gitu kan? Kalau kemudian tidak halal, tidak baik, maka cari yang lebih baik. Cari yang lebih halal. Dengan itu semua, insya Allah kebaikan-kebaikan bisa didapatkan. Allah Ta'ala alam bisawab.